Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah kita kembali mengudara melalui siaran Radio Republik Indonesia yang kita cintai ini. Mudah-mudahan dengan acara yang dibawa selalu, yaitu dengan acara penyejuk hati, mudah-mudahan lebih dapat menyejukkan hati kita di bulan Ramadan ini. Pada hari ini insyaallah kita akan membawakan ayat 27 dari surah Al-Isra. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal mubadzirina kanu ikhwanasyayatin. وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا. Artinya, sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara setan, dan setan itu adalah sangat ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini adalah lebih jauhnya adalah untuk mengingatkan kita kepada sikap dan perilaku kita, terutama nantinya di akhir-akhir Ramadan. Disitulah banyak seluruh keluarga untuk mempersiapkan akan kedatangan hari yang sangat berbahagia, yaitu hari Idul Fitri, yang mana para shaimin akan dapat membahagiakan hatinya disebabkan mereka itu mampu menahan hawa nafsunya. Tapi sebelum itu, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita, apakah yang kita lakukan di dalam bulan Ramadan ini betul-betul murni ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sudah ada disinggung pada pertemuan yang telah lalu, yaitu Allah mengisyaratkan kepada kita melalui firman-Nya, wala tubadzir tabdzira. Dan pada ayat 27 yang hari ini kita kaji, Allah menegaskan kembali siapakah sebetulnya orang-orang mubadzir, di mana sebetulnya posisinya. Allah berfirman bahwasanya orang-orang yang mubadzir itu kanu ikhwanasyayatin. Hal ini menunjukkan seakan-akan orang yang berbuat mubadzir bersatu dengan setan dalam tujuan yang sama dan kecintaan yang sama, yang dikendalikan oleh satu sifat, yaitu sifat keburukan. A'udzubillahi min dzalik. Maka kita harus banyak merenungkan, apakah selama ini kita berbuka puasa itu melebihi dari kepada segalanya? Apakah selama ini sikap kita sama seperti setan? Karena di sini mengisyaratkan sesungguhnya orang yang mubadzir itu adalah kawannya setan. Maka ada pepatah mengatakan, orang yang berbuka puasa itu ternyata setan-setan pada ketawa. Disebabkan apa? Disebabkan ia melihat, setan itu melihat kelakuannya itu persis seperti setan, yaitu selalu membuadzirkan makanan dan minuman yang semestinya mereka itu memberikan kepada orang lain yang mempunyai haknya, karena orang lain mungkin tidak mendapatkan minuman dan makanan-makanan yang nikmat yang tidak pernah mereka rasakan. Mungkin tetangga kita kalau tidak dapat, orang lain, insya Allah Ramadan kita, kalau kita mampu melakukan seperti itu, insya Allah Ramadan kita lebih berkah. Dan kalau tidak, maka Ramadan kita ini sama artinya, di hari di siang hari kita mampu membuat ketaatan, tapi ketika berbuka kita banyak sekali melakukan kemubadziran. A'udzubillahi min dzalik. Ya Allah, jauhkanlah kita dari sifat mubadzir tersebut, karena Allah Subhanahu wa taala menegaskan dalam firman-Nya, sesungguhnya orang yang mubadzir itu adalah memang betul-betul saudaranya setan. Dan setan itu bagaimana sesungguhnya? Yaitu selalu berbuat kufur terhadap Allah Subhanahu wa taala, selalu berbuat ingkar. Maka kalau kita renungkan, satu sisi kita mengatakan sumu tasihu, berpuasalah kamu, maka kamu akan sehat. Tapi ketika kita mendapatkan pada buka-bukaan tersebut, pada bukaan puasa tersebut, tidak didapatkan kesehatan. Karena banyak dokter melarang, janganlah kita terlalu banyak dalam berbuka puasa itu dengan manis-manisan, disebabkan itu akan menimbulkan kolesterol, disebabkan karena banyak sekali makanan yang penuh dengan lemak, penuh dengan gula. Nasi sudah mengandung gula, gulai dengan ikan apa yang lainnya itu penuh dengan lemak, belum lagi dengan yang lain-lainnya, banyak sekali minuman, kolak dingin, bubur sumsum dan yang lain-lainnya itu adalah menyebabkan kita semestinya harus hidup sehat. Maka dengan pola makan yang begitu terus kita penuhi, disebabkan nafsu kita ini tidak bisa kita tahan, berarti kita sama dengan setan. Na'udzubillahi min dzalik. Ya Allah, jauhkanlah kami dari sifat setan, sifat mubazir di bulan puasa ini. Dekatkanlah kami kepada ketaatan-Mu ya Allah. Berikanlah kami ilmu agar kami dapat melaksanakan ibadah-Mu tidak saja di siang hari, tapi di malam hari. Dengan itu kami mengharapkan juga ya Allah malam Lailatul Qadar-Mu, karena malam Lailatul Qadar itu diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang mukmin, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita tidak dapat mengetahui siapa sebetulnya yang dapat. Itu adalah merupakan rahasia Allah Subhanahu wa taala. Begitu Ustaz Zainal. Ya, Ustaz Fajrul Haq telah menyebutkan di ayat 27 ini tentang mubazir. Benar sekali bahwa boros itu adalah kawan setan. Kita menemukan kenapa itu menjadi kawan setan, karena setan itu menganut paham keserakahan. Dia mengambil porsinya begitu banyak sehingga menyengsarakan dan menelantarkan orang lain. Itulah yang terjadi ketika seseorang berlaku boros, maka akan menimbulkan krisis pangan. Contohnya ada orang yang mengambil kue 3, padahal yang dimakannya cuma 1, yang kemudian 2 dibuang ke tong sampah. Ada orang yang mengambil minuman 1 gelas penuh, padahal yang diminumnya setengah dan setengah dibuang ke tong sampah. Padahal krisis masa depan adalah krisis masalah minum air yang layak. Krisis masa depan adalah krisis pangan. Ada orang berpikir kalau sudah berwudu, dan kita menemukan dan masih menemukan di masjid, kalau sudah bulan Ramadan air begitu banyak harus terkuras. Padahal berwudu bisa dilakukan sesederhana mungkin tanpa harus ada pemubaziran. Nabi Muhammad SAW menegaskan kepada kita untuk berhemat dalam wudu. Dan sahabat berkata, wahai Nabi Muhammad, kita kan berada di sungai, kenapa kita harus berhemat-hemat? Air mengalir begitu deras. Berhematlah walaupun kamu mengambil air sungai. Itulah landasan hidup. Bagaimana sifat mubazir itu adalah karakter. Ketika orang bisa berhemat walaupun dalam kondisi yang banyak, maka dalam kondisi yang sedikit dia sudah terbiasa. Apalagi sekarang dunia mulai mengalami krisis pangan, krisis BBM, krisis listrik. Maka di bulan Ramadan ini, bila kita menemukan ada listrik yang tidak berguna di masjid, yang memang sudah tidak ada lagi jemaahnya, kenapa harus dipertahankan hidup? Gunakanlah listrik sewajarnya. Karena apa? Karena agama bukan saja urusan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Agama juga adalah urusan kita dengan makhluk yang ada di sekitar kita, dengan saudara yang ada di samping kita. Bila kita bisa berbagi sehingga dapat orang menikmati lebih banyak lagi, kenapa harus dimonopoli sehingga kita sendiri atau kelompok kecil saja yang bisa menikmati? Inilah pesan penting dari innal mubazirina kanu ikhwanas syayatin. Kalau kita memonopoli, mengkup sehingga kita saja mendapat dan orang lain tidak mendapat, dan lebih sedih lagi dikup untuk dibuang ke tong sampah, maka benar-benarlah kita tidak berperilaku kemanusiaan, tidak ada tenggang rasa dengan 40 juta manusia yang mati karena kelaparan. Kita tidak bertenggang rasa dengan penduduk kampung yang sampai saat ini belum kedapatan listrik, dengan tidak bertenggang rasa dengan penduduk dunia yang saat ini masih belum mendapatkan air bersih. Berhematlah dan jangan melakukan pemborosan. Iya, memang ini adalah sangat indah sekali sebetulnya di dalam ajaran agama Islam. Kita dilarang untuk berboros-borosan. Karena apa? Karena itu adalah kawannya setan. Karena setan itu adalah sangat ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala, menyebabkan kufur. Maka kita sebetulnya tidak mau sebagai para shaimin, bagi kita yang berpuasa di bulan Ramadan ini, mendapatkan sebetulnya harus mendapatkan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena imanlah orang dapat merubah dengan segala sesuatunya. Disebutkanlah kisah pada masa dahulu di Mekah yang bernama Mus'ab bin Umair, adalah seorang yang sangat kaya, hartawan. Dia tidak pernah memakai pakaian kecuali pakaian yang sangat mewah dan lembut, tapi dengan wangi-wangian yang sangat mahal. Maka orang Mekah pada saat itu menyebutnya dia adalah mudallal, artinya anak yang manja. Tapi ketika dia sudah masuk Islam dan dia mengetahui Islam, dia betul-betul berubah disebabkan karena keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka pada perang Uhud, Rasulullah melihatnya dia memakai pakaian yaitu yang terbuat dari kulit kambing. Maka Rasulullah mengatakan, "Lihatlah Mus'ab bin Umair, disebabkan karena imannya dapat merubah segala sesuatu. Maka marilah kita raih keimanan dalam bulan puasa ini yang dapat merubah dari mubazir menjadi tidak mubazir. Itu adalah sebuah nikmat iman yang paling indah." Itu saja yang dapat kami sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.